Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita lanjutkan kembali rangkaian kajian pembahasan kitab Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat. Hak-hak anak atas ayah dan ibu. Terakhir pembahasan yang sudah kita lalui adalah hak yang ke Al-Hadi Ashar, hak yang ke-11 dari hak-hak yang wajib ditunaikan orang tua kepada anaknya setelah dilahirkan di dunia. Kita lanjutkan ke hak yang berikutnya. Qala al-muallif al-syeikh al-doktur Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, al-thani ashar, hak yang ke-12 yang harus dan wajib ditunaikan orang tuanya, orang tua atas anaknya, yaitu an-nadharu fi ihtiyajatil abna'i wal banat, melihat kepada kebutuhan-kebutuhan anak-anak laki-laki maupun perempuan, memperhatikan kebutuhan mereka, wal julusu ilaihim, dan duduk bersama mereka, bermajlis bersama mereka, fi hilli mushkilatihim allati qad ta'ridu lahum, untuk menyelesaikan berbagai macam mushkilah, permasalahan yang mungkin bisa jadi menimpa mereka, menimpa anak-anak. Ya. Ini hak anak yang harus ditunaikan orang tua. Diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya dan didengarkan keluhan-keluhan mereka, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, yang mereka alami, untuk kemudian dicarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami tersebut. Qala hafidhullah fa innahu mimma la syakka fih annal insana bisifatin amah wa bi khassatin awladuna minal dhukuri wal inath urdatun liwujudi ishkalatin wa mushkilatin ta'ridu lahum fi hayatihim. Karena sungguhnya sesuatu yang tidak diragukan lagi, sesuatu yang tidak tersamar lagi bagi kita, sesuatu yang sudah maklum, bahwasanya manusia secara umum, terkhusus anak-anak kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, urdatun liwujudi iskalat wa muskilat, sangat mungkin mengalami yang namanya permasalahan dan problem. Ta'ridu lahum fi hayatihim, yang menimpa mereka di kehidupan mereka, di kegiatan mereka dan aktivitas mereka sehari-hari. Ketika mereka pergi ke sekolah, bisa jadi mereka mengalami permasalahan atau problem terkait dengan belajar mereka, atau permasalahan yang menimpa mereka karena sebab teman bermain mereka, teman sekolah mereka, dan sebagainya. Khasatan idza ma kabaru, terkhusus jika anak itu semakin besar, usianya semakin besar, tentunya permasalahan yang dihadapi juga semakin banyak. Permasalahan dan problema yang akan mereka hadapi juga semakin kompleks. Fa innal inayata allati yahdhawna biha laysat hiya mithla ma fi marhalati at-tufulah. Maka sungguhnya perhatian yang seharusnya mereka dapatkan tentunya tidak seperti lagi perhatian yang diberikan kepada mereka ketika mereka masih pada fase atau jenjang kanak-kanak. Jadi semakin besar usia anak, bertambah usianya, permasalahan dan problem yang mereka hadapi semakin banyak dan kompleks. Tentunya perhatian yang harus kita berikan kepada mereka juga semakin banyak porsinya. Bal inna tilkal huquqa tabda' kama qulna qabla khurujihim ila dunya. Bahkan hak-hak anak itu, hak-hak anak tersebut telah dimulai sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebelum mereka dilahirkan di dunia. Jadi sejak anak itu belum terlahir ke dunia juga sudah punya hak yang harus ditunaikan orang tua. Thumma fi butuni ummahatiha, fi butuni ummahatihim. Kemudian setelah mereka tercipta, ya, di perut-perut ibu mereka juga sudah punya hak yang harus ditunaikan orang tua. Thumma wahum atfalun rudda. Begitu pula ketika mereka sudah dilahirkan dan dalam fase atau jenjang, ya, balita atau yang masih disusui. Thumma wahum fi marhalatit tufulah. Kemudian ketika mereka sudah masuk ke jenjang kanak-kanak. Wal marhalah allati taliha. Kemudian jenjang dan fase yang berikutnya. Thumma marhalati syababi wal futuwah. Kemudian setelah memasuki jenjang atau fase pemuda dan pemudi. Thumma marhalati rujulah. Kemudian setelah masuk ke jenjang dewasa. Anak memiliki hak yang tetap harus diperhatikan orang tua. Di fase apapun anak tersebut, sejak belum dilahirkan di dunia, sampai dewasa pun, anak tetap memiliki hak-hak yang wajib diperhatikan oleh orang tua. هذه المراحل كلها تمتد الحقوق إليها. Fase-fase dan jenjang-jenjang ini semuanya terus berlanjut hak-hak kepadanya. Itu masing-masing fase, masing-masing jenjang anak itu ada hak-haknya tersendiri yang terus berlanjut. Wala tantahi bintihai marhalatin dunal ukhra. Dan tidak hak itu berhenti dengan berhentinya fase. Suatu fase antara fase yang satu dengan fase yang lain, ya. Tidak kemudian kalau fasenya sudah berlalu, sudah berhenti, kemudian haknya sudah tidak ditunaikan lagi. Tidak demikian, ya. Artinya hak anak itu terus wajib diperhatikan, hanya saja berbeda antara fase yang satu, antara jenjang yang satu dengan jenjang yang berikutnya. Wa kullu marhalatin laha ma yata'allaqu biha. Setiap fase, setiap jenjang ada hak yang terkait dengannya. Walaha mulabasatuha walaha tariqatuha. Setiap fase dan setiap jenjang ada hal-hal yang melingkupinya, ada hal-hal yang terkait dengannya, dan ada cara atau metodenya tersendiri. Itu maksudnya setiap jenjang dan setiap fase ada permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi anak. Ada hak-hak yang terkait dengannya, ya. Setiap fase ada masalah tersendiri dan ada metode penyelesaiannya yang tersendiri pula. Fattansyiatu alhasanatu mundus sigari tufidul insana indama yakbaru. Maka pemeliharaan yang baik sejak kecil pemeliharaan yang baik terhadap anak sejak kecil, itu akan memberikan faedah kepada seorang ketika dia besar. وَمَنْ كَانَ مُفَرِّطًا فِي هَذَا الْجَانِبِ أَيْ فِي جَانِبِ تَرْبِيَةِ بَنِهِ وَهُوَ فِي حَالِ الصِّغَرِ. Dan barang siapa yang mufarrit, barang siapa yang meremehkan, menyepelekan sisi ini, sisi yang satu ini, yaitu fi janibi tarbiyati ibnihi wa huwa fi halis sighar, yaitu menyepelekan dan meremehkan sisi pendidikan dan tarbiyah anak ketika kecil, fa idza mashtadda 'uduhu wa kabara sa'a fi'luhu wa sa'a tasarrufuhu ma'a abihi aw ma'a walidatihi. Jadi barang siapa yang meremehkan dan menyepelekan tarbiyah anak ketika kecil, maka ketika anak itu sudah besar akan menjadi jelek tingkah lakunya, menjadi buruk tindak tanduknya, ma'abihi terhadap ayahnya sendiri atau terhadap ibunya. Wa dhaharat alwanun min al'uquqi la'allahu yas'al masbab, dan tampak atau muncul bentuk-bentuk kedurhakaan dari anak tersebut. La'allahu yas'al masbab, maka terkadang orang tua bertanya, apa sebabnya seperti itu? Apa sebab yang menjadikan anaknya seperti itu? Wa qad yakunu huwa sabab fi tafriqihi, maka bisa jadi sebabnya adalah dia sendiri, sebabnya adalah orang tuanya sendiri. Fi tafriqihi, yaitu ketika dia meremehkan dan menyepelekan tarbiyah anaknya ketika kecil, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada hak-hak yang sebelumnya, yaitu pada hak yang ke-9 misalnya, atau pada hak yang sebelumnya ke-7, ya, tentang tarbiyah anak, membiasakan anak kebiasaan yang baik, akhlak-akhlak yang baik sejak kecil, sedini mungkin, agar anak terbiasa tumbuh di atas akhlak yang baik tersebut. Karena kalau sudah terlanjur anak itu tumbuh dewasa, tumbuh besar di atas akhlak yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, maka sulit untuk mengubahnya ketika sudah besar. Sejak kecil anak dibiasakan untuk tidak mengingkari kemungkaran. Sejak kecil anak dibiasakan untuk mendengar musik-musik dan lagu-lagu yang diharamkan di dalam syariat ini. Dia tumbuh dewasa dengan kebiasaan untuk mendengarkan musik, maka ketika dewasa pun dia akan sulit. Ketika sudah dewasa, dia akan sulit meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Sejak kecil tidak dibiasakan untuk memakai pakaian syar'i, terkhusus anak wanita, anak perempuan. Tidak dibiasakan memakai hijab yang syar'i. Tidak dibiasakan untuk ditanamkan padanya rasa malu. Maka ketika dewasa, dia tumbuh besar dewasa di atas kebiasaan yang jelek tersebut. Terbiasa memakai pakaian yang tidak syar'i, tidak memiliki rasa malu, maka kebiasaan jelek itu akan sulit untuk dihilangkan. Maka hendaknya orang tua memperhatikan pendidikan dan tarbiyah anak sedini mungkin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman ashqa waladahu wa filzata kabidihi fi ad-dunya wal akhirah. Ini sudah pernah kita lalui ucapan al-Imam Ibnu Qayyim ini di awal kitab ini. Berapa banyak orang tua yang mencelakakan anaknya sendiri? Berapa banyak orang tua yang mencelakai dan memudaratkan anaknya serta buah hatinya sendiri di dunia dan di akhirat? Yaitu dengan bi'ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan menelantarkan mereka dan tidak mengajarkan adab yang baik kepada mereka wa i'anatihi ala syahwati. Bahkan orang tua, banyak dari mereka justru membantu anak untuk bergelimang di dalam syahwat mereka. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Menolong anak untuk terus bergelimang dengan syahwat mereka bukan mengajari mereka untuk mengendalikan syahwat, tapi dia bahkan ditolong untuk terus bergelimang dengan syahwatnya sehingga dia tumbuh besar, tumbuh dewasa dalam keadaan tidak bisa mengekang syahwatnya dan tidak bisa mengendalikannya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Orang tua tersebut menyangka dia telah memuliakan anaknya padahal hakikatnya dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dhalama. Orang tua tersebut menyangka dia telah menyayangi, merahmati anaknya padahal hakikatnya dia telah menzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladih. Maka orang tua tersebut akan terluput darinya manfaat yang seharusnya bisa dia peroleh dari anaknya. Yaitu ketika anaknya soleh, anaknya berbakti kepada orang tua, menjalankan syariat ini dengan baik, maka pahala kebaikan yang dilakukan anaknya juga akan dirasakan oleh orang tuanya. Berbeda halnya jika anak tersebut kebalikannya, maka orang tua akan terluput darinya manfaat yang seharusnya bisa dia peroleh dari anaknya. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Dan dia akan menyia-nyiakan bagiannya di dunia maupun di akhirat. Wa idza i'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Jika engkau memperhatikan kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan mendapati bahwasanya mayoritasnya, sebagian besarnya, itu sebagian besar kerusakan pada anak-anak tersebut disebabkan oleh orang tuanya sendiri. Wal'iyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk orang tua yang seperti ini, orang tua yang justru mengakibatkan kerusakan pada anak-anak kita. Wal'iyadzubillah. Wa nasallallahu ta'ala ayaj'alana. Semoga Allah menjadikan kita semua orang tua yang baik, orang tua yang memperhatikan hak-hak anaknya, dan orang tua yang bisa membimbing anaknya untuk selamat di dunia dan di akhirat. Walihada aqul. Oleh karena itu, saya katakan, minal huquq allati lahum alal abai wal ummahat al-isra'u ila iskalatil abna'i wal banat. Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak, yang harus ditunaikan oleh orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, abah maupun ummahnya, al-isra'u ila iskalatil abna'i wal banat, yaitu mendengarkan. Al-isra' itu maknanya mendengarkan, mau mendengarkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak, baik putra maupun putri. Ya, sedini mungkin. Ya, anak walaupun masih usia yang sangat dini, usia kecil, misalnya TA, itu juga mengalami permasalahan di aktivitas sehari-hari, di sekolah, di tempat bermain. Ya, maka ketika dia ingin menceritakan sesuatu permasalahan yang dialami, hendaknya kita luangkan waktu untuk mendengarkannya. Jangan karena terlalu sibuk urusan duniawi kita atau terlalu sibuk urusan pekerjaan kita sampai tidak ada waktu untuk mendengarkan berbagai macam keluhan atau permasalahan yang dialami anak-anak kita. Wa halluha bi tariqatin aqliyatin muttazinatin. Dan hendaknya, atau di antara hak anak adalah kita berusaha untuk mencarikan solusi. Setelah kita mendengarkan permasalahan yang dialami anak, kita juga berupaya untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut bitariqatin aqliyatin muttazinah. Ini catatan penting, perlu digarisbawahi. Solusi tersebut hendaknya solusi yang dibangun di atas pertimbangan akal yang matang. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan solusi ya, asal-asalan, tapi harus solusi yang dibangun di atas pertimbangan akal yang matang. Tentunya solusi yang seperti ini adalah solusi yang dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu yang sesuai dengan adillah syariah minal kitabi was sunnah. Wan nadhar fiha bihikmatin tamah. Dan hendaknya melihat permasalahan anak tersebut, mencarikan solusi untuknya dengan sikap yang bijak, ya, dengan sikap hikmah yang sempurna. Itu memandangnya dengan sikap bijak, tidak gegabah, tidak emosi, tapi dengan sikap bijak menimbang antara maslahat dan mafsadat. Dan ketika orang tua merasa tidak mampu untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang dialami anaknya, hendaknya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikr, orang yang lebih berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ya, daripada mencari atau memberikan solusi tapi yang tidak tepat, hendaknya dia bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Faba'dul umur tahtaju ila hazmin, waba'duha tahtaju ila ghaddi tarafin. Ila ghaddi tarafin. Sebagian perkara dibutuhkan adanya sikap tegas padanya. Hazm, sikap tegas. Waba'duha tahtaju ila ghaddi tarf. Tapi sebagian perkara yang lain membutuhkan sikap ghadd tarf, yaitu sikap ya sudah dimaafkan, dilupakan. Ya. Wa kullu dzalika bihasbi iskal wal mushkil, itu semua sikap tegas ataukah sikap lunak itu tergantung jenis permasalahannya. Tergantung kondisi permasalahannya, wa qad la yakunu thammata iskal. Walakin yakunu 'inda syab awil bint minal abna amrun muqliqun yahtaju ma'ahu ila masyuratin. Dan bisa jadi di sana tidak ada permasalahan. Anak, putra maupun putri kita tidak mengalami permasalahan, tidak ada problem. Tapi di sana atau pada diri anak, terkhusus yang sudah mencapai usia pemuda atau pemudi, itu seringkali mereka mengalami perkara yang merisaukan, amrun muqliq. Karena seorang yang sudah, anak yang sudah masuk jenjang dewasa, sudah mulai dewasa, sudah masuk usia balig, ya, masuk usia pemuda atau pemudi, mereka sudah mulai, ya, memasuki usia yang labil emosionalnya, ya, seringkali mengalami permasalahan emosional atau perkara-perkara yang merisaukan diri mereka. Yahtaju ma'ahu ila masyuratin, membutuhkan adanya musyawarah. Fa khairu man yushawirul ibnu wa khairu man tushawirul bintu alwalidan al-abu wal-um. Dan sebaik-baik orang yang bisa diajak musyawarah oleh putra dan putri kita adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, abah dan ummahnya. Jangan sampai anak malah bermusyawarah dengan temannya yang kurang baik, mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tapi solusi itu ternyata dia cari pada orang lain yang tidak menginginkan kebaikan untuknya. Bahkan sebaliknya, menginginkan kejelekan bagi putra-putri tersebut. Maka jangan sampai seperti ini. Sejak kecil hendaknya kita biasakan anak untuk terbuka kepada orang tuanya. Ya. Segala permasalahan hendaknya dibicarakan kepada orang tua untuk dicarikan solusi yang terbaik. Fa idza kanal 'ilaqatu mumtaddah wal yusuru mabniyatan kama yuqal, jika hubungan antara orang tua dan anak itu baik, terjalin dengan baik, wal jusur mabniyah, dan jembatan itu terbangun, artinya hubungan antara orang tua dan anak baik, hubungan komunikasi baik, sebagaimana yang dikatakan ala thiqah, dibangun di atas sikap saling percaya, wasidq, saling jujur, saling terbuka, ya, jujur kepada Allah Jalla wa'ala fit tarbiyah al-hasanah, jujur di dalam melakukan tarbiyah al-hasanah, pendidikan yang baik. Fa inna hadha sayukhaffif katiran biiznillahi min aradi al-ishkalat wa tajawuzatiha. Maka sesungguhnya hal ini akan meringankan banyak dengan izin Allah dari permasalahan-permasalahan yang dialami anak dan segala apa yang dialaminya. Ini jika hubungan komunikasi antara orang tua dan anak baik, maka akan bisa biiznillahi ta'ala menyelesaikan segala atau banyak dari permasalahan yang dialami oleh anak. Sebaliknya, amma idza kana thammata sududun wa saddun wa raddun fa inna hadza la yasluh ma'ahu ilaj mithli hadhihi al-umur illa an yasha Allah ta'ala. Adapun sebaliknya, jika di sana pintu itu terhalang, hubungan antara orang tua dan anak itu terhalang, hubungan komunikasi tidak terjalin dengan baik, bahkan sebaliknya yang ada hanyalah sudut, wasat, warat, halangan dan penolakan. Anak ingin bercerita kepada orang tuanya, orang tuanya tidak menyediakan waktu untuk mendengarkannya. Anak ingin mengeluhkan sesuatu, orang tua tidak mau memperhatikannya, tidak mau mendengarkannya dengan baik. Anak ingin meminta bermusyawarah dengan orang tuanya, meminta bimbingan dan solusi, tapi orang tuanya malah sibuk dengan urusan pekerjaan dan duniawinya. Maka yang seperti ini, fa inna hadza la yasluh ma'ahu ilaju mithli hadhil umur. Tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara ini tadi. Itu permasalahan-permasalahan dan problema yang dihadapi anak. Illa ayyasha Allahu ta'ala. Kecuali jika Allah menghendakinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.